بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد pada kajian kita hari ini kita akan mengkaji beberapa prinsip-prinsip kaidah-kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila masing-masing kita memegang dan menjalankan prinsip-prinsip itu biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan selamat dari fitnah-fitnah yang akan merusak agama kita, baik itu fitnah yang sifatnya dari arah syubhat, pola pikir yang rancu, yang menyimpang dari agama, maupun dari arah syahwat, dari arah syahwat yang tidak terkendali dan terlampiaskan dalam perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Sementara kita dalam menjalani hidup mesti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat. Sebagai mukaddimah pembahasan ini, kami akan bacakan keterangan Al-Allamah Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dalam kitab Asbabun Najah, faktor-faktor keselamatan. Beliau mengatakan, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى حكمته أجرى الامتحان والابتلاء على بني آدم من أول الخلق إلى آخره. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hikmahnya, Allah maha bijak dengan hikmahnya memberlakukan adanya ujian atas Bani Adam dari awal makhluk yang dicipta, dari Adam yang pertama dicipta dari kalangan manusia yang merupakan bapaknya manusia, sampai akhir Bani Adam. Awaluhum abuhum Adam alaihissalam, yang pertama adalah bapak mereka yaitu Adam alaihissalam. وما جرى له من المحنة والابتلاء مع عدوه إبليس. Dan apa yang terjadi antara beliau Adam dengan musuhnya, yaitu Iblis. Alladhi hasadahu wa takabbara alayhi, Iblis yang hasad kepada Adam, yang iri, ya, dengki kepada Adam. Wa takabbara alayhi, dan menyombongkan diri kepada Adam. Madha hasala li Adam alayhi salam wa zawjihi Hawa alaihi salam? Apa yang terjadi menimpa Adam dan istrinya Hawa? Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala waffaqal abawain litawar ruju' ala Allah azza wa jal. Sebagaimana kita ketahui kisahnya dalam Al-Quran, yang tadinya Iblis tinggal bersama dengan malaikat di langit. Tadinya Iblis dalam jannah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sujud, menghormati Adam dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud, menghormati Adam dalam rangka beribadah kepada Allah. Bukan menyembah Adam. Bukan beribadah kepada Adam dengan sujud itu. Tetapi beribadah kepada Allah. Menyembah Allah. Melaksanakan perintahnya. Dengan menghormati Adam dalam bentuk sujud. Sujud kepada selain Allah. Jika bukan perintah Allah, maka itu syirik. Itu adalah penyembahan dan itu syirik besar. Yang bertentangan dengan tauhid. Adapun ini, sujud tersebut berdasarkan perintah Allah. Sehingga itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Itu adalah ibadah kepada Allah. Itu bentuk penghormatan. Ya. Dan juga pernah, ya, selain hal tersebut, dulu syariat Bani Israel, penghormatan dilakukan dengan cara sujud. Sebagaimana diceritakan, dikisahkan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Yusuf, ya, dihormati oleh ayahnya Ya'qub, Nabi Israel. Yani Nabi Ya'qub itu Nabi Israel alaihissalam. Ya, dan ibunya Yusuf bersama 11 saudara Yusuf. Mereka semua menghormati Nabi Yusuf dengan cara sujud di tanah. Dan itu bentuk penghormatan mereka, ya, pada syariat mereka di masa itu. Kemudian syariat itu tidak berlaku dalam syariat kita. Dalam syariat Muhammad SAW tidak boleh melakukan penghormatan dengan cara sujud. Penghormatannya tidak dengan cara itu, ya, tetapi penghormatan dengan cara saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh saling menghormati satu sama lainnya dengan cara menunduk, menundukkan badan tubuh. Ya, karena itu bagian daripada penyembahan. Seperti kita ruku dalam sholat. Ya, ruku, sujud itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara merunduk, membungkukkan badan kepada manusia itu bagian daripada penghormatan yang melampaui batas, yang mengarah kepada penyembahan. Tadi sudah kita dengar, itu pernah pada syariat Bani Israel, mereka menghormati dengan cara sujud. Tetapi dihapus dalam syariat kita. Pada syariat kita saling menghormati dengan mengucapkan salam satu sama lainnya, ya. Mengucapkan salam kemudian dibalas, ya, berjabat tangan. Sebatas itu, tanpa kita menundukkan badan, ya, merunduk, yang itu bagian daripada penyembahan yang terlarang dalam syariat Islam. Kembali kepada kisah Adam, intinya malaikat semua sujud menaati Allah Subhanahu wa taala, sementara iblis tidak mau sujud, membangkang, tidak mau menaati Allah Subhanahu wa taala karena iri kepada Adam, kenapa dia dimuliakan dengan itu, dihormati dengan cara itu, dan dia harus hormat kepada Adam dengan sujud kepadanya, dan dia pun menyombongkan diri sampai akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis laknatullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir keluar dari jannah, dari surga. Kemudian mulailah dia melakukan peperangan terhadap Adam, ya, sampai dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi Bani Adam dan menggoda mereka, mengajak mereka untuk bisa bersamanya masuk dalam neraka. Dan sampai akhirnya berhasil menggoda Adam dan istrinya Hawa untuk memakan buah dari sebuah pohon yang terlarang dalam surga, dalam jannah. Apa nama pohon itu, apa nama buah itu tidak penting, ya. Karena seandainya itu penting, maka akan disebutkan nama pohon dan buah itu dalam Al-Quran dan dalam hadis dari Nabi SAW. Nabi akan menyebutkannya, sampai itu penting diketahui. Nah, oleh karena itu ahli tafsir mengatakan, na'am, kita tidak perlu membebani diri untuk mengetahui apa nama pohon itu, apa nama buah itu, karena itu tidak penting. Yang penting itu ada sebuah pohon yang dilarang dimakan buahnya oleh Adam dan Hawa. Nah, dan Al-Quran serta Sunnah, hadis-hadis Nabi SAW tidak menyebutkan. Nah, tidak menyebutkan. Nah, yang jelas kemudian tergoda Adam dan Hawa memakan buah itu, ya, dengan tipu daya iblis yang mengatakan bahwa itu adalah pohon yang jika kamu memakannya, kamu akan kekal. Syajaratul khuld, yakni pohon yang akan membuat kamu kekal. Nah, di dalam neraka. Oleh karena itu kamu dilarang memakannya supaya kamu tidak kekal di dalamnya. Coba tipu dayanya iblis. Kalau kamu memakannya, kamu tidak akan kekal. Kalau kamu tidak memakannya, kamu tidak akan kekal dalam surga. Nah, jika kamu memakannya, kamu akan kekal. Oleh karena itu, kamu dilarang memakannya supaya kamu tidak kekal. Nah, ya. Tapi khul itu bukan nama pohon itu, bukan. Khul itu artinya kekekalan. Nah, itu makarnya iblis. Kalau kamu makannya, kamu akan kekal, akan mendapatkan khul, yakni kekekalan. Nah, demikian yang terjadi sampai akhirnya Adam dan Hawa, ya, dengan sebab itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkan dari jannah dan diturunkan ke muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada al-abawain, kepada keduanya, ya, bapak dan ibunya manusia, Adam dan Hawa ini, litauba, untuk bertaubat, warujuk 'ala Allah azza wa jalla, dan rujuk kembali kepada Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengajari keduanya berdoa, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri kami, jika kamu tidak mengampuni kami, merahmati kami, mengasihani kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Taballahu alaihima, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat keduanya. Talaqqa Adam min rabbihi kalimatin wa taba alaihi. Adam menerima kalimat-kalimat itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat taubat. Dan Adam mengucapkannya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Lakin ba'da al-ibtila wal imtihan. Namun itu terjadi setelah ujian. Qadar Allah. Wa ma syaa fa'al. Allah menakdirkan dan mengerjakan apa yang Allah kehendaki karena hikmah yang besar di baliknya. Allah menghendaki menakdirkan Adam terkena ujian tersebut, melakukan kesalahan, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Wa kadzalika tawalatil almihn, artinya kita tidak akan lepas dari ujian fitnah. Berdasarkan kisah ini tadi, bapak kita Adam mendapatkan ujian itu. Ya, Bani Adam, anak-anak keturunannya semuanya akan diuji. Ya. Wa kadzalika tawalatil mihanu 'ala Bani Adam 'abra al-quruni baina ar-rusuli wa atba'ihim wa baina a'da'ihim min al-kuffari wal munafiqin, syayatinil insi wal jin. Demikianlah berturut-turut fitnah-fitnah, ujian-ujian akan menimpa Bani Adam sepanjang abad-abad, ya, generasi antara para nabi dan rasul bersama pengikutnya dengan musuh-musuh mereka, menghadapi musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang mereka merupakan setan-setan manusia dan jin. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami menjadikan untuk setiap nabi ada musuh dari kalangan setan manusia dan jin. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi ada musuh dari kalangan orang-orang jahat, orang-orang mujrim, dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Walakinna ar-rusula wa atba'ahum minal mu'minin thabatu 'alal haqq fa anjahum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para nabi dan rasul serta pengikut-pengikut mereka yang beriman kepada nabi dan rasul, mereka kokoh di atas al-haq, di atas kebenaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari ujian tersebut, dari fitnah tersebut. Allah mengatakan thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah merupakan kewajiban atas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Makna ayatnya, demikianlah merupakan kewajiban atas kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dari musuh-musuhnya, dari ujian, dari fitnah musuh-musuhnya. Nunji rusulana walladzina amanu ghairu rusul. La yanju illa bil iman. Kami akan selamatkan para rasul dan orang yang beriman. Maknanya apa? Tidak ada yang selamat kecuali dengan iman. Ya, para rasul sudah lewat. Tersisa orang-orang yang beriman. Dengan sebab keimanan itulah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah, ya, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi syaratnya adalah keimanan. Ya. Sehingga keimanan setiap orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza tamassaka al-mu'minuna bi imanihim wa thabatu 'ala dinihim najjahum Allah Subhanahu wa taala min al-fitan. Jika kaum mukminin mereka berpegang teguh dengan keimanan mereka, dan mereka kokoh di atas agama mereka, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan mereka dari fitnah-fitnah. Wa ja'ala al-'aqibata lahum 'ala madaril azman ila an taquma as-sa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil akhir kemenangan bagi orang-orang beriman sepanjang masa sampai tegak hari kiamat. Wad dunya daud wal haq mansurun wa muntahan. Dunia ini akan berputar dengan berbagai ujian fitnah yang terjadi, dan kebenaran mesti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimenangkan oleh Allah dan akan diuji. Fala ta'jab, maka jangan heran dengan hal itu. Fa hadhihi sunnatur rahman wa hadhihi hikmatullah jalla wa ala min ajli an yatamayyaza ahlul iman min ahli nifaq. Ujian itu tujuannya apa? Untuk memisahkan antara orang-orang yang memang beriman, mukmin sejati, terpisah dari orang yang hanya mengaku beriman padahal dia adalah munafik. Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun." Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengaku beriman, mengatakan kami beriman, sementara mereka tidak akan difitnah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala melihat, menampakkan siapa orang-orang yang jujur benar-benar keimanannya dan siapa yang sebenarnya pada hakikatnya berdusta. Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya sudah mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak dengan ilmunya yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Allah tidak lupa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu sebelum diciptakannya alam semesta ini, sebelum diciptakannya langit dan bumi dan seisinya, bi khamsina alf sanah, 50 ribu tahun. Sebelum diciptakannya langit dan bumi dan seisinya, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan telah dicatat dalam kitab Allahul Mahfuz. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat? Sampai terjadinya hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayatnya ini, walaqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami akan menguji orang-orang sebelum mereka, wa la ya'lamanna Allah. Wa la ya'lamanna Allah maknanya, kata ahli tafsir, Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Ya, adapun ilmu Allah sudah tahu sebelumnya siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Tetapi dengan ujian itu terjadi, ya, Allah akan melihat siapa yang benar-benar jujur dan siapa yang berdusta. Allah akan menampakkan dengan ujian itu. Ya, Allah akan menampakkan dengan ujian itu sehingga terlihat siapa yang jujur, ya, pengakuannya beriman, dan siapa yang berdusta. Nah, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an tamam hikmatihi wa anna hikmatahu la taqtadi anna kulla man qala innahu mu'min wadda'a li nafsihi al-iman ay yabqaw fi halatin yaslamuna fiha min al-fitan wal mihn. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita dengan ayat tadi kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya hikmah Allah menuntut bahwa setiap orang yang mengatakan dirinya beriman dan dia mengaku ya dirinya beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan mereka dengan satu keadaan. Tidak membiarkan mereka dalam satu keadaan selamat dari yang namanya fitnah, ujian, ya. Wala ya'rid wala ya'ridu lahum ma yusawwisu 'alaihim imanahum wa furu'ahu. Dan tidak ada yang menimpa mereka satu perkara yang mengganggu keimanan mereka, ya, dan cabangnya. Fa innahum law kana al-amru kadhalik, karena sesungguhnya mereka hamba Allah jika demikian keadaannya, lam yatamayyaz as-sadiqu min al-kadhib, maka tidak akan terbedakan siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Wal muhiqqu min al-mubtil, dan tidak akan terpisah terbedakan siapa yang di atas kebenaran dan siapa yang di atas kebatilan. Walakin sunnatuhu wa 'adatuhu fil awwalin wa fi hadhihi al-ummah ayyabtaliyahum bis-sarra'i wad-dharra'. Akan tetapi sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang terdahulu dan pada umat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji mereka. Menguji mereka dengan nikmat dan musibah. Wal usri wa yusr, dengan kesulitan dan kemudahan. Ya. Silih berganti. Nikmat yang menyenangkan, musibah yang menyusahkan, kesulitan, kemudahan hidup, wal mansyati wal makrah, ya, sesuatu yang membuat bersemangat dan sesuatu yang membuat berat, wal ghina wal faqr, kaya miskin, semua itu silih berganti ujian. Wa idalatil a'da'i 'alaihim fi ba'd al-ahyan, dan kadang-kadang Allah menguji dengan musuh, ya, yang lebih kuat dan mengalahkan orang yang beriman. Nah, kita akan dengar nanti sebagian kisah, ya, bagaimana ketika musuh, bagaimana ketika orang-orang kafir, ahlul bid'ah, para penganut bid'ah yang sesat, yang melenceng pemahaman agamanya, akidahnya dari akidah sunnah wal jamaah, dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga menimpakan ujian yang sangat berat terhadap kaum muslimin yang lurus akidahnya, yang benar imannya. Wa idalatil a'da'i 'alaihim fi ba'd al-ahyan wa mujahadatil a'da' bil qawli wal 'amali wa nahwi dhalika min al-fitan. Ujian mujahadah, perjuangan melawan musuh-musuh agama dengan ucapan, hujjah, dan dengan amal, ya, dengan jihad fi sabilillah dan semisal dengan itu, dari fitnah-fitnah yang ada yang mesti dilewati. Allati tarji'u kulluha ila fitnati syubahatil mu'aridati lil aqidah. Yang kesimpulannya kata Sa'di rahimahullah, seluruh fitnah-fitnah itu kembalinya kepada pertama fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Syubhat artinya pola pikir, ya. Metode berpikir. Metode memahami agama yang bertentangan dengan akidah. Ya. Metode memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang menyimpang, melenceng. Sehingga bertentangan dengan akidah yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum yang dikenal dengan salafus salih, salafus salih. Wasyahawati al-mu'aridati lil-iradah. Yang kedua, kembali kepada syahwat. Fitnah-fitnah itu kembali kepada syahwat yang bertentangan dengan niat. Niat keinginan-keinginan ya, hamba. Niat yang baik, keinginan yang baik dihalangi oleh syahwat-syahwat itu. Fitnah syahwat. Faman kana 'inda wurulis syubhati yathbutu imanuhu wa la yatazalzalu. Ketika barang siapa ketika datang syubhat-syubhat, imannya kokoh dan tidak mengalami kegoncangan dan tidak hilang. Wa yadfa'uha bima ma'ahu min al-haq, dan dia tolak syubhat-syubhat itu dengan al-haq yang ada padanya, dengan ilmu yang ada padanya. Mengobati fitnah syubhat dengan ilmu, dengan kebenaran. Ditolak dengan ilmu, dengan al-haq yang kebenaran. Wa 'inda wururi syahawati al-mujibati wad-da'iyati ila al-ma'asi wadh-dhunubi aw as-sarifati amma amara Allahu bihi wa rasulihi ya'malu bimuqtada al-imani wa yujahidu syahwatahu. Dan ketika datang fitnah yang sifatnya syahwat yang mengajak seseorang, menyeret seseorang kepada maksiat, dosa, memalingkan dia dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya, syahwat, fitnah syahwat diobati dengan apa? Dengan iman. Jika fitnah syubhat, pola pikir, metode berpemahaman, memahami Al-Quran dan As-Sunnah yang melenceng, itu diobati dengan ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, sesuai pemahaman yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, salafun as-salih, ridwanullah alaihim ajma'in. Syahwat diobati dengan iman, dengan banyak ibadah. Ya. Ketika seseorang ditimpa ujian, fitnah, syubhat, ya, diobati dengan ilmu, al-haq yang dimilikinya. Diuji dengan syahwat, fitnah syahwat. Ya'malu bimuqtadal iman. Dia beramal dengan tuntutan iman. Wa yujahidu syahwata. Dan dia berjuang melawan syahwatnya, mengendalikan syahwatnya. Tidak dibiarkan, menyeret dia. Ya, sesukanya. Tapi dia berjuang untuk mengendalikan syahwatnya. Sehingga syahwat itu hanya disalurkan kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalla dzalika ala sidqi imanihi wa sihhatihi. Maka itu menunjukkan kebenaran imannya. Kejujuran imannya. Sebaliknya, wa man kana 'inda wurudi syubhati tu'athiru fi qalbihi syakkan wa raiban. Barang siapa ketika datang syubhat-syubhat, hal itu berefek mempengaruhi kalbunya, menimbulkan keraguan dalam hatinya. Wa 'inda i'tiradi syahwati tasrifu ila al-ma'asi. Dan ketika datang fitnah syahwat, syahwatnya memalingkan dia, menyeret dia kepada maksiat, memalingkannya keluar dari ketaatan menuju maksiat, atau tasrifu 'anil wajibat, memalingkan dia dari kewajiban, terjerumus dalam perkara yang haram, maksiat. Dalla dzalika 'ala 'adami sihhati imani wa sidqi. Hal itu menunjukkan tidak benarnya keimanan dia dan tidak jujurnya pengakuan dia. Wan nas fi hadzal maqam darajat la yuhsiha illa Allah. Orang-orang hamba-hamba Allah dalam hal ini, dalam momen fitnah ini tadi terkait dengan fitnah syubhat dan syahwat, tingkatannya ya bertingkat-tingkat. Ya, derajat berbeda-beda. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Ya, tingkatan-tingkatan itu semua. Nah, sejauh mana seorang hamba terjerumus dalam fitnah itu, baik syubhat atau syahwat, bertingkat-tingkat. Hanya Allah yang Maha Tahu. Famustaqil wa mustakfir, ada yang sedikit ya kena syubhat, ada yang sedikit kena syahwat, ada yang banyak kena syubhat, banyak kena syahwat. Sebagian orang dalam hal syubhat mungkin dia lepas selamat, tapi dalam syahwat dia terjatuh. Ada yang ya selamat dalam hal fitnah syahwat, tapi dalam hal fitnah syubhat dia terjatuh. Ya, seperti itu. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengokohkan kita dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhirat. وأن يثبت قلوبنا على دينه, dan semoga Allah سبحانه وتعالى mengokohkan kalbu kita di atas agamanya. Kata Sa'di rahimahullah menutup penjelasannya, fal ibtila'u wal imtihanu lin nufus bimanzilatil kir. Ujian fitnah yang menerpa, yang menimpa jiwa-jiwa manusia, bimanzilatil kir, itu manzilahnya, kedudukannya seperti al-kir. Al-kir itu ya alat yang digunakan oleh tukang pandai besi, ubupan, ya, dia pakai meniup untuk menyalakan api ketika hendak menguji besi, ketika hendak membakar besi, ya. Karena besi itu apabila dibakar maka itu akan memisahkan yang bagus dan yang jelek. Ketika dibakar besi itu ujian terhadap besi. Nah, untuk menguji mana yang bagus, unsur yang bagus dan mana yang jelek dengan dibakar. Ya. Dengan dibakar akan tersingkir yang jelek dan akan tersisa yang bagus. Naam, yukhriju khabathaha wa tibaha. Nah. Kir itu tadi, ubupan itu tadi ketika ditiup untuk membakar besi, naam, akan mengeluarkan, menghasilkan mana yang memisahkan mana unsur besi yang jelek dan mana yang bagus. Oleh karena itu datang pada beberapa hadis penyebutan kir ini tadi, ubupan ini tadi. Nah, dijadikan perumpamaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti misalnya hadis yang menceritakan tentang fitnah paling dahsyat yang akan dialami oleh umat. Ya, dan setiap nabi dan rasul di zamannya mengingatkan umatnya dari fitnah itu. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diajari untuk berlindung kepada Allah subhanahu wa taala dari fitnah yang dahsyat itu setiap kali kita salat, di akhir salat kita, di tasyahud terakhir. Setelah kita baca doa tasyahud, kemudian salam dan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, sebelum berdoa yang lainnya, ya, di tasyahud terakhir itu kita dianjurkan oleh Nabi alaihi wassalam untuk banyak berdoa. Itu waktu, salah satu waktu mustajab berdoa tasyahud terakhir. Setelah tahiyat tasyahud, kemudian baca salam dan salawat, kemudian perbanyak doa. Namun kita dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperintah untuk pertama kali berdoa ya, sebelum yang lainnya berlindung dari 4 perkara. Ya, salah satunya adalah berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu fitnah Dajjal. Nah, dalam sebuah hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, hadis ini menceritakan tentang fitnah Dajjal, hadis yang dikeluarkan ya oleh Al-Imam Ahmad. Nah, oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Pada hadis itu disebutkan ni'matul ardu al-Madinah. Sebaik-baik bumi adalah kota Madinah. Kita mengetahui bahwa ada dua kota suci di muka bumi ini yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar keutamaannya adalah Makkah, kemudian Madinah. Nah, disebutkan tentang Madinah, idza kharaja ad-dajjal, ketika Dajjal keluar. Dajjal ini keluar di akhir zaman. Ya. Dajjal keluar di akhir zaman. Termasuk tanda-tanda besar akan terjadi kiamat. Nah, salah satu tanda besar akan terjadinya kiamat. Jika Dajjal keluar, ala kulli naqbin min anqabiha malakun la yadkhuluha, maka ketika Dajjal keluar dan berkeliling mencari pengikut, memfitnah dengan fitnah yang dahsyat, ya, sampai ke sana, ke Madinah. Ketika sampai ke Madinah dan hendak masuk ke Madinah untuk memfitnah orang-orang di Madinah, di kota suci Madinah, maka pada setiap pintu gerbang, ya, untuk masuk ke Madinah ada satu malaikat yang menjaga, sehingga Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah. Fa idza kana kadzalika rajafatil madinatu bi ahliha. Ketika itu Madinah akan mengalami goncangan, akan terjadi gempa, goncangan, ya, yang hebat, yang menggoncangkan penduduknya 3 kali. La yabqa munafiqun wala munafiqatun illa kharaja ilai, dengan goncangan yang hebat itu 3 kali itu, tidak tersisa di kota Madinah munafik laki-laki dan wanita kecuali dia keluar meninggalkan Madinah dengan goncangan itu. Laki-laki munafik, wanita munafik, dengan goncangan itu semuanya keluar meninggalkan Madinah, bergabung kepada Dajjal yang ada di luar, karena Dajjal tidak bisa masuk, ya, sehingga pengikutnya munafik, munafiqah, ya, yang mengikuti terfitnah dengan Dajjal, mereka yang keluar dengan goncangan itu, keluar dari Madinah. Wa aktsaru ya'ni min man yakhruju ilai an-nisa, kata Nabi SAW, yang paling banyak keluar dari Madinah ketika itu adalah wanita. Wa dzalika yaumut takhlis, itu adalah hari pembersihan Madinah. Wa dzalika yaumun tanfil madinatul khabatha kama yanfil kiru khabathal hadid. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, di hari itu Madinah membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran yang dimaksud ini adalah orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, sebenarnya tidak punya keimanan. Hanya pengakuan saja di luar, tapi sebenarnya munafik, benci terhadap Islam dan kita terhadap Islam. Di hari itulah ketika Dajjal tadi ada di luar dan tidak bisa masuk karena ada malaikat yang menjaga di pintu-pintunya. Maka di hari itu Madinah membersihkan dirinya, mengosongkan dirinya dari kotoran-kotoran, najis-najis, orang-orang munafik, laki-laki dan wanita. Dengan 3 kali goncangan tadi, keluar semua dari Madinah, bergabung kepada Dajjal yang ada di luar. Kama yanfil kiru khabathal hadid. Sebagaimana al-kir, ubupan yang ditiup oleh tukang besi untuk membakar besinya, ya, itu, ya, akan menghilangkan kotoran, unsur yang jelek dari besi. Nah, ketika dibakar sehingga tersisa yang bagus. Nah, ini salah satu hadis ya, yang namanya fitnah, perumpamannya seperti tadi al-khir, ubupan itu ya, besi yang dibakar untuk dipisahkan mana yang baik mana yang jelek. Na'am yakunu ma'ahu 70,000 min al-yahud, pasukannya di ketika itu Dajjal, sudah kami katakan tadi, di akhir zaman nanti. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT agar terlindung dari fitnah Dajjal. Pengikutnya dari kalangan Yahud 70, pasukannya ada 70,000 pengikut, pasukan dari orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal. Nah, al-hadith, dan banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang Dajjal, yang diantara cirinya, diantara ciri-ciri Dajjal itu matanya buta ya, sebelah. Nah, buta sebelah. Nah, dan ciri-ciri yang lainnya ya, sampai ada pembahasan khusus, ada buku khusus tentang Dajjal. Nah, yang akan muncul di akhir zaman itu adalah fitnah yang sangat dahsyat, sehingga kita diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa berlindung. Sebagaimana kami katakan tadi di tasyahud terakhir ya, berlindung dari 4 perkara, salah satunya berlindung dari fitnah Dajjal. Nah, apa doanya? Setelah kita baca tasyahud, tahiyat, kemudian kita mengucapkan salam dan salawat buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum doa yang lainnya, doa ini dulu yang kita baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup, kehidupan dan kematian. Wa fitnatil masihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Nah, ini yang kita dengar tadi sebagian kisahnya. Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Nah, berikutnya kami akan bacakan keterangan Al-Syeikh Salih Al-Syeikh dalam kitab Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah fi Mawqif Al-Muslim min Al-Fitan. Kaidah-kaidah syar'iyyah mengenai mawqif, sikap seorang muslim menghadapi fitnah. Kata beliau, ta'awwadhu billahi jalla wa ala min al-fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi, min al-fitan, dari fitnah-fitnah. Ta'awwadhu billahi jalla wa ala min al-fitan allati tahriqu ad-din. Berlindunglah kalian kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi dari fitnah-fitnah yang akan membakar agama, menghanguskan agama, menghancurkan agama. Wa tahriqu al-aqla, merusak, menghancurkan akal. Wa tahriqu al-badan, akan merusak, menghancurkan jasad, badan. Wa tahriku kulla khair, dan akan menghancurkan segala kebaikan. Ta'awadu billahi minha, berlindunglah kalian kepada Allah darinya. Fa innahu la khayra fi fitnatin abadan, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan pada fitnah selamanya. Yang namanya fitnah itu jelek. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awadu billahi kathira minal fitan, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berlindung kepada Allah dari fitnah. Banyak berlindung kepada Allah dari fitnah. Nabi kita alaihi salatu wassalam, qudwah kita, uswah kita, teladan kita, banyak berlindung dari fitnah. Bagaimana dengan kita? Beliau yang sudah terjamin alaihi salatu wassalam, terjamin sejak beliau hidup sudah turun ayat memberitakan bahwa diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dijamin masuk jannah, masuk surga. Sayyidul anbiya, sayyidul mursalin, pimpinannya para nabi dan rasul. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling dicintainya. Yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berlindung dari fitnah. Bagaimana dengan kita? Wa kana alaihi salatu wassalam yuhadziru minal fitan. Dan adalah Nabi alaihi salatu wassalam memberi peringatan dari fitnah-fitnah. Walihada, kata Syekh Shalalul Syekh, oleh karena ini, dzakar al-Bukhari rahimahullah fi sahihi, al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan kitab al-fitan. Sahih al-Bukhari merupakan salah satu ya rujukan utama kaum muslimin ya setelah Al-Qur'an. Kitab sahih setelah Al-Qur'an yang paling sahih hadis-hadisnya adalah Sahih Bukhari. Di dalamnya Al-Bukhari menyebutkan satu kitab, Kitabul Fitan, kitab tentang fitnah-fitnah. Ibtada'uhu biqaulihi, Al-Bukhari memulai Kitabul Fitan dalam sahihnya dengan bab-bab. Ya, qaulullah taala, firman Allah taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna allaha shadidul 'iqab. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak, fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Artinya apa? Jika fitnah itu sudah datang, maka akan menimpa, akibatnya akan menimpa orang-orang soleh sekalipun yang tinggal di sekeliling orang-orang zalim. Coba, jika fitnah datang, akibatnya tidak hanya menimpa orang-orang pelakunya saja, tapi orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang beriman yang tidak zalim yang ada di sekitar mereka ikut merasakan akibatnya. Jagalah diri kalian dari fitnah seperti itu. Wa'alamu anna Allah syadidul iqab, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amatlah keras iqabnya, azabnya. Wa ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadzir min al-fitan, dan Nabi Rasul sallallahu ya memberi peringatan dari fitnah. Nah. Wa dhalika anna al-fitana idza atat, alitu dikatakan fitnah jika sudah datang, fa innaha la tusibu adh-dhalima wahdah. Maka fitnah itu tidak akan hanya menimpa yang zalim saja. Wa innama tusibul jami'ah, tetapi menimpa semuanya. Wala tabqa idza atat liqa'ilin maqalan. Jika fitnah itu sudah datang, maka tidak tersisa ucapan yang bisa diucapkan. Apa yang bisa diucapkan jika sudah terjadi? Apa yang bisa kita ucapkan jika sudah terjadi? Nah. Sudah tidak bisa diatasi. Percuma kita mengatakan ini dan itu. Oleh karena itu, ya, dicegah dengan saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar. Wa innama yajibu alaina an nuhadhdhiraha qabla wuqu'iha, an nahdharaha qabla wuqu'iha. Sesungguhnya wajib atas kita untuk mewaspadai fitnah itu sebelum terjadi. Wa an nuba'ida anfusana haqqan bu'dan syadidan an kulli ma yuqarribu ila al-fitnati aw yudni minha. Dan kita menjauhkan diri kita semua dengan sebenar-benarnya, sejauh-jauhnya dari segala sesuatu yang akan mendekatkan kepada fitnah. Fa inna min alamati akhir az-zaman kathratul fitan. Fa inna min alamati akhir az-zaman kathratul fitan. Karena sesungguhnya di antara tanda-tanda akhir zaman banyaknya fitnah. Nah, kata Syekh Shalalul Syekh, di antara tanda-tanda akhir zaman banyaknya fitnah. Kama thabata fi sahih, sebagaimana telah benar dalam as-sahih, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, riwayat benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, yataqarabuz zaman. Zaman itu ya, perputarannya semakin dekat. Wa yaqillul amal. Amalan semakin kurang. Wa yulqa asyuh. Dan dicampakkan pada hati-hati manusia kebakhilan, ketamakan terhadap harta. Wa taktsuru aw qal tadhharul fitan, dan tampak di mana-mana fitnah. Tampak di mana-mana fitnah. Dan memang kita merasakan di akhir zaman, seperti di zaman kita, kita merasa bahwa perputaran hari, siang dan malam itu begitu cepat, sementara kita tidak tahu amalan apa yang sudah kita perbuat. Ya. Jika kita bandingkan amalan kita dengan amalan-amalan orang terdahulu. Ya. Bagaimana diceritakan bahwa sebagian mereka misalkan sholat malamnya demikian banyak rakaatnya, mereka menghatam Quran, sementara kita merasakan sedikit sekali yang kita bisa lakukan. Nah, ternyata berganti lagi ya dengan siang. Nah, siangnya juga begitu, tiba-tiba berganti dengan malam. Nah, amalan terasa sedikit. Nah, dan memang amalan ya semakin kurang, banyak orang-orang dolim ya, fitnah di mana-mana, fitnah di mana-mana, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Kata Syekh Shalalu Syekh, wadhalika li anna al-fitana idza dhaharat, hal itu dikarenakan fitnah apabila tampak ya, fa innahu tampak dan merajalela di mana-mana, fa innahu sayakunu ma'aha minal fasadi ma yakunu mudnian di qiyamis sa'ah, maka bersama dengan fitnah-fitnah itu akan terjadi kerusakan yang akan mendekatkan kepada terjadinya kiamat. Nah, wa min rahmati nabiyillah sallallahu alaihi wasallam bina an haddharana minal fitani kulliha. Dan di antara rahmat ya nabi kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmatnya, sayangnya kepada umatnya, karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu namanya adalah nabiyur rahmah, nabiyur rahmah ya, nabi yang menyayangi umatnya. Di antara sayangnya, rahmatnya ini, sayangnya kepada umatnya, Nabi alaihi wasallam tidak membiarkan umatnya ditinggal begitu saja, tetapi beliau memberi peringatan kepada umatnya agar berhati-hati dari seluruh fitnah. Dari seluruh fitnah. Nah, ayat tadi yang kita dengar, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhihi al-ayatu in kana al-mukhatabu biha hum ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini meskipun yang dituju ya, pembicaraan secara langsung tertuju kepada sahabat, karena ayat turun di masa sahabat radhiyallahu anhum, lakinnaha 'ammatun likulli muslim, kata Ibnu Katsir, tetapi ayat ini umum, maknanya meliputi seluruh muslim. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhadziru minal fitan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum memberi tahdhiran, peringatan dari fitnah. Nah, kata Al-Alusi dalam tafsirnya, fussiratil fitanu, fitnah-fitnah dimaksud pada ayat ini ditafsirkan fussirat bi asya. Ada beberapa tafsiran. Ketika Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah, takutlah kalian ya, waspadailah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim secara khusus di antara kalian, tapi akan menimpa secara umum. Banyak tafsirnya. Minha diantaranya kata Al-Alusi, al-mudahanatu fil amri bil ma'rufi wan nahyanil munkari 'alal bid'i idza dhaharat. Di antara tafsirnya adalah melakukan mudahana. Ya, mudahana artinya berbahasa basi, ya, dan bermuka manis, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar terhadap bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan agama yang muncul, bermunculan. Nah, tidak berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada akidah yang benar dan mencegah dari bid'ah-bid'ah tersebut. Nah, sehingga bid'ah itu merajalela dan akhirnya menimpa, ya, semuanya. Nasallallahu salam wal afiyah. Dan di sini ada sebuah hadis, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Zaman yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Hatta talqau rabbakum, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Nah, demikian. Perputaran zaman, kata Nabi SAW, zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Zaman setelahnya lebih banyak fitnah daripada zaman sebelumnya. Nah, di sini timbul pertanyaan. Ya, timbul pertanyaan. Dulu, ya, kita mengetahui, ya, setelah khilafah Ali bin Abi Thalib, kemudian digantikan oleh putranya yaitu Al-Hasan radhiyallahu an, ya, hanya 7 bulan, kemudian terjadi, ya, mufakat dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu yang ada di Syam, ya, antara Al-Hasan di Kufa menggantikan ayahnya dengan Muawiyah yang ada di Syam, sehingga terjadi persatuan umat. Nah, fitnah yang terjadi, ya, berakhir. Nah, mulailah daulah Bani Umayyah. Nah, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, sampai kemudian digantikan oleh putranya Zaid bin Muawiyah. Ya, Zaid bin Muawiyah dikenal kezalimannya. Ya. Kemudian berusahalah Abdullah bin Zubair dan Al-Husain, ya, adiknya Al-Hasan. Al-Hasan sudah wafat sebelumnya. Abdullah bin Zubair sahabat radhiyallahu anhuma, terus Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dan Al-Husain bin Ali. Al-Husain radhiyallahu taala anhu berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar terkait dengan pemerintahan ini. Ya, sampai pada terjadinya hal yang mengenaskan, ya, yang menyedihkan. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Al-Husain gugur di Karbala, ya, sebagai syahid radhiyallahu taala anha. Ya. Kemudian berlanjut sampai masa Muawiyah ibn Yazid yang menggantikan Yazid, kemudian Abdullah bin Zubair menjadi Amirul Mukminin, ya, kemudian muncul Marwan ibn al-Hakam di Syam, sampai kemudian digantikan oleh putranya Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan, kemudian Abdul Malik bin Marwan ini menggunakan seorang zalim yang sampai diperselisihkan oleh ahlul ilm apakah dia kafir atau fasik, namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya, ini haus darah. Dipakai oleh Abdul Malik ibn Marwan untuk meruntuhkan kekuasaan Abdullah bin Zubair di Makkah. Nah, sampai Makkah dikepung, ya, dan diperangi sampai Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan berturut-turut, ya, tokoh-tokoh tabi'in dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Nah, yang terakhir adalah Sa'id bin Jubair. Zaman itu dikenal dengan zaman kedzaliman luar biasa, penuh dengan ketakutan. Nah, penuh dengan ketakutan. Bayangkan imam-imam ahlul ilm tabi'in, ya, dibunuh. Ya, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan dia melakukan kemungkaran-kemungkaran, masukkan kemungkaran-kemungkaran di kota Makkah. Nah, zaman itu jelek. Tetapi subhanallah, Abdul Malik ibn Marwan ini meninggal. Ya. Abdul Malik ibn Marwan ini memiliki saudara. Dia dua bersaudara dari ayahnya Al-Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan ada saudaranya namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini beristri memperistrikan putrinya Asim bin Umar. Putrinya Asim bin Umar ibn Khattab. Dari sinilah Abdul Aziz ini dengan istrinya, ya, istrinya ini adalah putrinya Asim bin Umar. Ya, dari sini lahir Umar ibn Abdul Aziz. Jadi Umar ibn Abdul Aziz, ya, asal usulnya dari ayahnya dia dari Bani Umayyah. Dari sini dia akhirnya dapat kesempatan menjadi khalifah. Nah, adapun dari jalur ibunya dia cucunya Umar ibn Al-Khattab. Nah, ketika Abdul Malik meninggal kemudian digantikan oleh putranya Al-Walid di zaman ini, ya. Kemudian mati Al-Hajjaj bin Yusuf, kemudian digantikan oleh saudara Al-Walid digantikan oleh Sulaiman. Ya, oleh Sulaiman, saudaranya Al-Walid. Sulaiman ini senang kepada Umar bin Abdul Aziz. Dia mendekatkan kepada kerajaan. Kemudian akhirnya Umar bin Abdul Aziz yang menggantikan Sulaiman ketika dia meninggal. Dan ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah meskipun 2 tahun, muka bumi dipenuhi dengan keadilan. Sampai-sampai dikatakan tidak ada kedzaliman sama sekali di muka bumi. Ketika dia yang menjadi khalifah mujaddid, ya. Ya, mujaddid na'am akhir abad ke-1 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar. Nah, di sini timbul muskilah. Nah, bagaimana memahami hadis bahwa tidaklah datang zaman kecuali lebih jelek daripada zaman sebelumnya? Nah, zamannya Umar bin Abdul Aziz lebih baik daripada zamannya Hajjaj tadi, ya, dan yang lainnya tadi, ya, yang khalifah yang ada di masanya Hajjaj yang menggunakan Hajjaj bin Yusuf ini. Nah, jadi bagaimana memahami hadits Nabi SAW tersebut bahwa zaman setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya? Sementara kita mendapati realitas misalnya zamannya Umar ibn Abdul Aziz dan itu setelah zamannya Al-Hajjaj bin Yusuf ternyata lebih baik. Nah, jawabannya kata Al-Hafidz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, jawaban yang benar dalam masalah ini adalah berpegang kepada Athar Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Athar Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Ibn Mas'ud termasuk yang meriwayatkan hadis tadi. Tidaklah datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Kemudian Ibn Mas'ud menjelaskan, ya, bahwa yang dimaksud di sini adalah zaman setelahnya itu ulama lebih sedikit daripada yang sebelumnya. Itu tafsirnya. Nah, kata Ibn Mas'ud, la ya'ti alaikum zamanun illa wa huwa syarr mimma kana qabla, tidaklah datang kepada kalian zaman kecuali yang setelahnya lebih jadi dari sebelumnya. Ama anni, ketahuilah sesungguhnya aku, la ani, tidaklah yang aku maksud, amiran khairan min amir, bukan yang saya maksud bahwa pemimpin negara sebelumnya lebih baik daripada pemimpin negara yang setelahnya. Bukan yang saya maksud bahwa pemimpin negara setelahnya lebih jelek daripada pemimpin negara sebelumnya. Wala aman khairan min am, bukan pula yang saya maksud tahunnya itu sendiri. Ya. Ya, bukan berarti misalkan yang setelah yang sebelumnya lebih subur, lebih makmur daripada yang sebelumnya, bukan itu. Walakin, tetapi yang dimaksud di sini kaitannya dengan agama. Kaitannya dengan apa? Agama. Kata Ibnu Mas'ud, walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabuna thumma la tajiduna minhum khalafa. Tetapi ulama kalian, fuqaha kalian, mereka pada pergi satu persatu sehingga kalian tidak menemukan penggantinya. Wa yaji'u qaumun yuftuna bi ra'yihim. Kemudian datang kaum, mereka bukan ulama, bukan alim, orang berilmu, bukan ahli fikih, bukan fuqaha. Mereka berfatwa dengan ra'yi, dengan logika mereka, dengan akal mereka, bukan dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga bermunculanlah syubhat-syubhat. Bermunculanlah syubhat-syubhat, yaitu ya, pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah yang benar. Ya, yang difahami, yang diyakini, yang diimani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya Salafus Salih radhiyallahu taala anhum. Nah. Ini kami sampaikan tadi sebagai mukaddimah, dan setelah itu kita akan masuk pada penyebutan beberapa usul, qawaid, dawabit, beberapa prinsip, kaidah, ya, yang kita butuhkan untuk kita pegang, yang dengan itu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, masih lanjut. Sekarang. Sementara kita istirahat ya, dan kita akan lanjutkan nanti insyaallah pada sesi berikutnya. Nah. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta subhanaka